Siapa yang sayang sama ibu? Saya. Yang sayang sama ayah? Saya. Iya, tentu saja ya adik-adik ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu-dua-tiga sayang semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu-dua-tiga sayang semuanya. Yeah.